الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Masya Allah, kayaknya ada yang bikin majlis sendiri untuk gimana? Ibu-ibu ada ustazah di sana? Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana memohon kepada Allah agar Allah menjadikan ana bersama antum semua termasuk orang-orang yang ucapannya benar dan perbuatannya benar, menjadikan amalan rahasia kita lebih baik daripada amalan terang-terangan kita, menjadikan lisan kita istiqamah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjadikan hati kita selamat dari segala penyakit. Karena yang banyak merusak kehidupan ini adalah penyakit hati kita. Menjadikan jalan hitam gelap susah dilalui. Hidup melarat penuh kesusahan karena hatinya enggak selamat. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu kembali. Karena memang kita sangat butuh dengan penuntut-penuntut ilmu seperti antum. Kita memerlukan, negeri ini membutuhkan para pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan para Nabi menyelamatkan umat manusia dunia dan akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dulu banyak ulama di Indonesia. Dan kita berharap ke depan pun muncul ulama-ulama dari saf-saf kalian yang datang menuntut ilmu, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesibukannya, karena sejatinya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan harta, bukan mobil yang diwariskan, bukan emas yang diwariskan, bukan perak yang diwariskan. Emas perak sejatinya warisan orang-orang kaya. Qarun mewariskan itu dan warisan dia hilang. Namrud mewariskan itu dan kemana warisan dia. Yang diwariskan oleh para nabi yang tidak hilang dan akan terus menumbuhkan kesadaran dan keimanan di dalam hati. Wa innama warasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu. Ilmu yang berdasarkan wahyu ilahi. Faman akhadha bihi aw faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang menghimpunnya, mengambilnya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Kita salah memandang. Kalau melihat orang kaya raya, mobilnya bagus, oh beruntung fulan, masya Allah. Kalau melihat orang berilmu dengan pakaian yang mungkin biasa, Allah kesian fulan ini. Subhanallah. Seharusnya antum iri sama tadi tuh, yang berilmu, masya Allah orang ini. Tatkala manusia sibuk dengan dunianya, dia sudah mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu ilmu. Antum bisa bayangin ikan-ikan yang akan yang ada di akuarium ini. Lihat tadi. Lihat enggak? Lihat ke sana, lihat. Lihat tuh. Set. Padahal di belakang sana ikannya. Ikan itu berdoa. Buat siapa? Buat orang-orang yang berduit? Buat orang-orang yang sukses? Bukan. Siapa yang didoakan oleh ikan-ikan? Hatal hitan filma. Sampai ikan-ikan di air pun mendoakan buat orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, kepada para ulama. Ini yang kadangkala kita salah mencari keberuntungan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana izin minum Allah. Bukan airnya ikan ini. Subhanallah. Ikan pun mendoakan. Apa antum gak ingin berjalan, tidur, makan, minum? Ikan beristighfar. Hatta namla fi juhri. Kata Nabi SAW, sampai semut di lubang. Adakah keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu? Ilmunya siapa? Ilmunya para nabi. Bukan ilmu sekedar untuk bangun rumah, yang jadi mekanik, yang ini. Fadhol, belajar ilmu umum silahkan, tapi jangan lupa belajar. Karena belajar ilmu agama ini faridhatun ala kulli muslim. Kenapa telat dari iman? Dari al-iman. Baik, jemaah. Mudah-mudahan antum sudah bisa menyimpulkan apa yang sedang kita bicarakan. Kita bicara tentang keberuntungan dunia akhirat. Dan dengan menuntut ilmu, antum akan menguatkan umat. Power terbesar yang dapat mengembalikan umat Islam kepada kejayaannya adalah al-ilm. Ilm. Yang lainnya itu faktor pendukung. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam ketakutan tatkala umat Islam sering ngaji. Bahkan sampai dibikin identitas teroris itu apa? Suka datang pengajian. Mereka kalau ngelihat muslim suka datang pengajian, wah hati-hati, bahaya, teroris. Subhanallah. Anak kemarin sempat berbincang dengan mahasiswa. Setiap tindakan umat Islam selalu diikat dengan terorisme, sahabat. Tidak. Ketahuilah bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Islam itu akan memberikan rahmat bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi lil alamin, untuk alam semesta ini. Sampai binatang-binatang pun akan mendapatkan rahmat itu. Tapi hal itu menuntut kita belajar. Umat Islamnya belajar supaya tidak salah jalan. Belajar apa? Ya belajar ilmu yang berdasarkan wahyu. Belajar ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quranul Karim. Kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran di sebuah tempat, tahu-tahu orang semua bisa baca itu Quran. Allah menurunkan Al-Quran ini ke dalam hati Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Kalau saja kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, mestinya kau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Allah turunkan Al-Quran ini ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada para sahabat. Kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat. Maka ilmu yang benar adalah ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi AS, dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman mereka yang memandang Rasulullah SAW, mereka yang menyimak langsung tatkala Rasulullah SAW bertilawah membacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Jamaah rahimakumullah, ini ilmu yang bermanfaat. Ustaz, emangnya cuma itu ilmu yang bermanfaat? Tapi banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang paling bermanfaat, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, nih, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, sunnah, pemahaman salafus saleh, dan diamalkan. Karena kita lihat banyak orang yang ilmunya masya Allah, profesor, doktor, tapi akhir hidupnya di penjara KPK. Sedih kita melihatnya. Apakah ada yang di penjara KPK lulusan SD? Kayaknya gak ada. Lulusan SMP jarang, Ustaz. Lulusan SMA mungkin ada. Supir. Supirnya bos-bos itu. Tapi kayaknya gak juga, Ustaz. Malah yang banyak masuk adalah orang-orang pintar. Tapi ilmunya dunia. Jamaah rahimakumullah, setelah berilmu kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu itu, dakwah. Tapi dakwah pun di atas ilmu, bukan sembarangan. Pokok pintar retorika berdakwah berkhutbah langsung jadi ustaz, menyampaikan tentang agama Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dari surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakan, "inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah." Jadi ngajak kepada Allah itu bukan di atas semangat belaka, bukan di atas katanya, tapi di atas basirah. Basirah itu apa? Al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat yang tadi sudah kita bahas. Ana wa manittaba'ani. Dan kita kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka ikutin dia. Jamaah rahimakumullah, Allah mengangkat kedudukan ilmu ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Allah memerintahkan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni. Ana masih ingat ketika kecil kita disuruh baca doa itu. Belajar matematika baca wa qul rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Belajar pelajaran lainnya, Rabbi zidni ilman. Tapi kadangkala kita lupa belajar agama, baca Rabbi zidni ilman. Karena apa? Karena apa coba? Karena bimbel yang ada, bimbel apa? Ada bimbel agama, bimbel agama Islam. Ada yang masuk sana? Nggak ada. Ditinggal. Bimbingan belajar itu hanya untuk apa? Untuk apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Terus IPA. Agama, aduh gak perlu lah, gak perlu pinter-pinter urusan agama. Saingannya sedikit. Sumpah. Karena kalau untuk masuk ke perguruan tinggi Islam, saingannya besar apa sedikit? Sedikit. Masuk semua, daftar semua, masuk semua. InsyaAllah. Kita melihat seperti itu. Agama ini benar-benar diremehkan, ya, man. Dikesampingkan sekarang. Seakan-akan bukan ilmu yang bermanfaat. Seakan-akan ilmu agama itu yang membuat kemunduran buat umat. Subhan, ilmu agama ini yang menghalangi orang dari korupsi. Yang membuat orang jauh dari sabu-sabu. Yang merusak negeri. InsyaAllah penjara sepi. Ketika orang diajarin agama dengan benar. Tapi yang jadi masalah, enggak. Agama memang tidak terlalu penting buat sebagian orang. Kembali lagi tadi yang sampaikan, bimbel agama enggak ada. Padahal Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya. Dan yang dikasih ilmu, diangkat beberapa derajat. Kita kalau bicara ilmu, itu ilmu umum. Semua ilmu, iya. Yang berada di depannya adalah ilmu agama. Artinya awal semuanya itu agama. Rasulullah SAW ketika mengatakan, man yuridillah bihi khairan. Siapa saja manusia yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Apa kata Nabi SAW? Yufaqihu fiddi. Allah jadikan orang itu faham agama. Bukan matematika. Bukan bahasa Inggris. Bukan IPA. Kita tidak merendahkan ilmu tadi. Cuma yang kita hadapin sekarang adalah manusia-manusia yang merendahkan ilmu agama. Ilmu agama tidak dipelajaran di perguruan tinggi kecuali satu semester. Belajar agama berapa semester? Satu. Setelah itu nggak perlu sudah agama. Nggak perlu sama sekali. Apakah syarat lulus S1 harus sholat? Harus sholat, nggak perlu sholat. Nggak sholat nggak apa-apa, lulus dapat itu ijazah. Ini yang kita lihat, benar-benar kita menghadapi orang-orang yang hanya berkoar-koar mengatakan harus seimbang antara agama dan dunia. Bohong semua. Hanya slogan belaka. Maka anak katakan bahwasanya orang yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, yufaqihu fiddin. Kita lihat. Kita ditaruh di mana sama Allah? Kita belajar umum, fadhal. Tapi kita suka ngaji, suka belajar agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah cinta sama kita. Jamaah rahimakumullah, para nabi diutus dengan ilmu tersebut. Yang dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka menyelamatkan umat manusia. Cukuplah, kalau mau bukti bagaimana pengaruhnya ilmu ini, antum baca sejarah sebelum datangnya Rasulullah SAW dan setelah datangnya Rasulullah SAW. Cukup. Sebagian orang, kalau kita bicara Indonesia, orang akan berbicara Indonesia sebelum kemerdekaan dan Indonesia setelah kemerdekaan. Antum bisa lihat bagaimana kondisinya. Dulu Bung Karno tahun 30 menjelaskan bahwasanya kondisi negeri penjajahan yang dijajah itu, dia sebutkan 3 kategori. Setelah kemerdekaan ternyata 3 kategori itu, kata para ahli-ahli, tetap ada. Antum bedakan bagaimana ketika Islam datang di masyarakat jahiliyah yang tidak punya peradaban kecuali peradaban yang jahil. Ada sedikit dari orang-orang ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan agamanya pada waktu itu. Tapi secara mayoritas mereka penuh dalam kejahilan. Makanya disebut jahiliyah. Al-jahiliyatul ula. Setelah datangnya Islam, bingung semua negara. Ada 2 negara besar pada waktu itu. dua negeri adidaya. Yang pertama Romawi sama Persia. Romawi sama Persia. Orang Persia itu bingung, kalian kok bisa kayak gini sih? Ditanya tuh sahabat Nabi ketika berjumpa dengan Rustum, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim Rib'i bin Amr, mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah. Ditanya, kalian kok bisa kayak gini? Kalian dulu memakan bangkai, menyembah berhala-berhala, yang menjadi ambisi kalian, perut kalian. Terus kalian kok bisa berubah menjadi seperti ini? Mereka cerita, nah, kita tuh dulu hidup dalam kejahilan. Lalu Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari menyembah manusia agar menyembah Allah. Dari kesempitan dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Dari kezaliman dan ketidakadilan kepada keadilan yang penuh dengan cahaya. Itu apa? Cahaya Islam yang membawa mereka. Kekuatan inilah yang ditakutkan oleh negara-negara adidaya sekarang. Karena janji Allah benar. Maka kita harus perhatian sama ilmu. Kita harus belajar ilmu ini dengan benar supaya tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ilmu ini seperti air hujan. Air hujan yang bermanfaat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi minal ilmi wal huda." Permisalan apa yang aku diutus dengannya oleh Allah Jalla Jalla dari ilmu dan petunjuk, kama salil ghais al kathir asaba arda, seperti air hujan yang banyak yang turun kepada tanah-tanah. Nah, tanahnya macam-macam. Ada tanah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tapi bisa menyimpan air sehingga orang bisa ambil manfaat. Ada tanah yang gak tumbuh, gak nyimpan air. Dan kita bisa lihat kondisi manusia sekarang. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ada yang dapat manfaat. Yang kedua, ada yang dibacakan ayat-ayat Allah, dia hafal. Tapi dia tidak ambil manfaat. Cuma bisa menghafalnya. Ada yang gak hafal dan tidak mengamalkan. Meninggalkan petunjuk yang diberikan kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu? Bagaimana sih salafus saleh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Agar kita dicintai oleh Allah Jalla Jalla dengan ilmu itu. Tadi yang disebutkan oleh pembawa acara, apa? Niat. Antum niatnya ngapain kesini? Iya, tadi gak ada kerjaan sih, males sana. Lihat sahib-sahib pada datang, ya bismillah lah yang datang. Kebetulan juga anak belum makan, lihat ada kontrakan, alhamdulillah. Umpamanya niat. Yang menyebabkan antum dapat atau tidak tergantung niat. Menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana sholat itu memerlukan niat, haji memerlukan niat, umroh memerlukan niat, puasa memerlukan niat, begitu pula dengan menuntut ilmu. Niatnya ngapain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tadau li fal janajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma. Kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ilmu apa? Ilmu agama. Tiga tuh yang harus kita ketahui, tiga ilmu yang wajib diketahui setiap muslim. Pertanyaan di kuburan, kita akan ditanya apa? Man rabbuk? Man nabiyuk madinuk. Jelas pertanyaannya kita sudah tahu, sudah dapat bocoran. Tapi apakah kita mempelajarinya? Wallahi jamaah, benar-benar ilmu agama ini disingkirkan. Belajar tentang agama untuk apa? Kenapa antum belajar tentang Allah? Anda ini diciptakan sama Allah. Anda bisa jalan, bisa bergerak, yang nentukan rezeki Anda tuh Allah. Lalu ya Anda mau kenal sama Allah. Anda bakal ditanya man rabbu. Karena tidak sedikit orang-orang yang masih tidak jelas Tuhan. Ada yang menyembah kerbau, ada yang beribadah kepada lautan. Man rabbu, pelajari siapa sih? Madinuk, agamamu itu apa? Ya Islam, Islamnya gimana sih Islam itu? Banyak yang Islam hanya KTP-nya. Dan kita tahu aturan dari MK yang baru dilegalkan. Bahwasanya sekarang orang kepercayaan boleh menulis di KTP-nya aliran kepercayaan. Selama ini tulisannya apa mereka? Islam. Apa itu Islam? Nggak tahu, ya gini nih. Yang ditanya, madinuk, apa agamamu? Ya terpaksa anda tulis Islam. Sejatinya anda gak punya agama. Dengan kejelasan seperti ini nampak nanti. Mana yang benar-benar Islam, mana yang pura-pura Islam. Siapa Nabi? Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu tadi. Ilmu yang wajib buat dia memang. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Anda dulu berpikir bahwasanya orang-orang yang belajar tentang anatomi tubuh manusia, yang mungkin mereka di kedokteran, yang mereka melihat kebesaran-kebesaran Allah, ya, anda pikir mereka jadi orang yang paling takut sama Allah. Orang-orang yang membedah karena melihat masya Allah, melihat penyakit, umpamanya melihat kanker itu bagaimana di tubuh, bagaimana dia keluarkan. Anda berpikir orang itu akan menjadi orang yang paling takut sama Allah ketika melihat kebesaran Allah. Tapi ternyata apabila tidak ada dasar ilmu agamanya, gak tersentuh sama sekali. Jadi biasa aja. Dia masya Allah, ya. Dia tidak ngomong masya Allah mungkin, ya. Hebat banget. Siapa yang hebat? Anak. Karena berhasil mengoperasi orang ini. Seharusnya mati orang ini. Anak yang operasi sehat terus. Gak ada tuh. Karena sentuhan agamanya gak ada. Basicnya itu ilmu tentang. Allah akan mudahkan bagi antum jalan menuju surga. Dulu banyak orang, ya kita lah termasuk mungkin di dalamnya, yang melakukan tindakan-tindakan haram. Tapi kita lakukan itu karena gak tahu. Anak baru tahu kalau ternyata haram. Anak pikir gak apa-apa. Banyak di antara kita yang gak kenal sama masjid. Dengar adzan ya sholat tuh. Tapi sekarang masya Allah dengar adzan kepingin melangkah ke masjid. Kenapa? Inilah jalan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Banyak di antara umat Islam yang ketika ada jenazah disolatkan, mereka gak sholat. Ngapain? Cangkruk di luar masjid, ngobrol di dalam sedang sholat jenazah. Kenapa itu terjadi? Karena gak punya ilmu dia. Coba dia tahu, mas, pahala sholat jenazah ini mas 2 juta mas. Masuk. Itu insya Allah semuanya masuk ke masjid itu jamaah. Anak baru tahu 2 juta, berapa tahun anak ada sholat jenazah. Kau tahu gimana? Misalnya, mana 2 juta ini? Mereka berpikir seperti itu jamaah. Padahal pahala sholat jenazah itu seperti gunung Uhud, kata Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu belum pernah dengar hadis itu. Dia akhirnya dengar hadis dari Abu Hurairah tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wasa'a man shalla 'alal janazah falahu qiran." Barang siapa yang salat jenazah dia akan dapat 1 qiran. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengantarkannya ke kuburannya, itu yang lelaki, falahu qiratan, maka dia dapat dua qiratan. Setelah hadis itu sampai kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kam dayya'na minal qarari, berapa banyak qirat-qirat yang kita sia-siakan. Karena bahkan enggak punya ilmu. Ketika punya baru sadar, enggak mau dia tinggalkan dia sholat jenazah. Dan ibu-ibu, ketika datang takziah dan jenazah sudah dimandikan, kadang-kadang sudah dimandikan tapi enggak dibawa ke masjid, belum dibawa untuk sholat jenazah, sholat di sana. Sholat di sana supaya dapat qirat. Tapi yang enggak ngerti ngapain, yang ngobrol aja. Maka ini tadi, bagaimana ilmu agama ini membuat antum jadi tahu, masya Allah, jalan menuju surga. Malaikat-malaikat itu meletakkan sayap. Maka niat, karena itu ibadah. Mungkin awal ngaji tanpa niat. Awal ngaji tanpa niat. Yang penting dia kadang-kadang diajak teman. Yuk, kajian yuk. Di mana? Di sini, di masjid sini. Atau di rumah pulang. Dia berangkat. Setelah dia datang, baru niatnya mulai dipelajari. Karena awal yang dikaji adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dia ngaji. Oh iya. Karena enggak punya niat waktu datang, sekarang harus niat. Abdullah bin Mubarak dan ulama-ulama salaf lainnya menceritakan bahwasanya mereka mengatalabnal ilma wa laysa lana fihi niyyah. Kita dulu belajar ilmu itu tanpa niat. Mungkin disebabkan karena kecil memang. Anak-anak kecil kan karena disuruh sama orang tuanya belajar. Ya belajar-belajar ngaji sana. Enggak ada niat dia kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang enggak ada. Yang ada kalau hafal juz amma dibelikan sepeda. Iya, anak-anak itu belum hadir niatnya karena memang dia masih kecil. Abdullah bin Mubarak cerita, kita dulu belajar tanpa niat. Faja'atin niyyah ba'd. Lalu baru datang niatnya. Setelah belajar, kita jadi tahu. Oh, ternyata kita enggak boleh niatnya ingin cari fulus. Kenapa mau jadi ustaz? Iya, ustaz. Sekarang yang laris ustaz ini. Banyak masjid kekurangan ustaz. Jadi sekedar kayak gitu. Bukan. Apa niatnya? Al-Imam Ahmad mengatakan niat dalam menuntut ilmu itu adalah niat mengangkat kebodohan dari diri kita. Mengangkat kebodohan. Kita bodoh tiga hal tadi. Kita gak tahu tentang Allah, kita ingin tahu Allah. Kita gak tahu agama kita, kita cuma tahu agama Islam. Tapi Islam itu apa? Maka kita belajar tentang Islam. Terus tentang Nabi Muhammad SAW. Itu kebodohan yang sedang kita angkat. Maka niatkan hal itu. Setelah antum punya ilmu, alhamdulillah syukuri itu. Tinggal sekarang bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintain Allah siapa? Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ustaz, wallahi ana enggak bisa, Ustaz. Ana ilmunya enggak bisa ana nyampaikan. Ya paling tidak antum di kantor antum udah ngaji. Gimana sekarang berpikir mendatangkan ustaz supaya ngisi di masjid kantor. Mulai. Mulai di rumah ini atau di rumah antum. Ana kepengin sih bikin kajian buat tetangga-tetangga biar ngerti agama. Mungkin kalau ana yang menyampaikan salah-salah lah ilmu ana kurang, tapi antum ingin berbagi sama orang lain. Berbagi hidayah dan cahaya kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, niatkan. Jemaah rahimakumullah, ketika antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, Allah akan cinta. Kenapa ikan-ikan berdoa buat orang yang berilmu, tidak berdoa buat orang yang ngasih makan, tapi berdoa buat orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu? Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Ada hadiah? apalah kotak-kotak makanan sana. Nah, keluarkan sana. Tadi ada mie apa? Mie fil-fil. Keluarkan mie fil-fil. Jemaah. Nah, apa? Kalau manusia ilmu akan melakukan yang besar. Karena kalau manusia berilmu akan menolong ikan yang kesusahan. Gimana maksudnya kesusahan ikan itu? Kelaparan gitu. Menjaga. Jamin kita, kasih hadiah. Karena manfaatnya orang berilmu itu bukan buat diri sendiri. Orang ahli ibadah itu manfaatnya buat diri sendiri. Antum sholat, dikir, manfaatnya buat antum aja. Tapi ketika antum berilmu, ikan dapat manfaat. Masih ada di kampung, masya Allah. Kirim ke sana. Fabel, kasih garpu. Nah, Anda masih ingat di kampung sampai kemarin, mungkin 2 bulan yang lalu di kampung itu masih ada orang yang suka ngeracun di sungai. Anda bertanya, kemana sih para ulama? Ketika itu didiamkan, anak-anak kita tidak akan lagi melihat ikan kutu, ikan wader. Kenapa? Karena diracun sampai anak-anaknya mati. Itu siapa yang menegur orang yang berilmu? Sampaikan, nggak boleh, dosa antum. Kita itu tidak boleh membunuh sesuatu yang bisa dimakan kecuali untuk dimakan. Nggak boleh kita menjadikan burung titis-titisan ya. Titisan, terus mati ditinggalkan tahu. Sedangkan ikan itu bagaimana sampai bayi-bayinya antum bunuh dengan diracun? Mending masih disetrum. Ada yang nyetrum kan? Kalau setrum itu kan kadang-kadang masih apa? Semaput gitu. Tapi tetap. Jadi kalau orang berilmu, insya Allah mengajarkan kepada nelayan, insya Allah Menteri Susi gak kerepotan lagi. Yang dalam banyak nelayan ini melakukan pelanggaran-pelanggaran secara agama. Anda tidak bicara secara hukum negara. Kita bicara muslim. Maka tadi yang sampaikan, kita berusaha untuk belajar ilmu, niatnya yang baik, niatnya apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita tentang apa? Tentang tiga hal tadi, tentang Allah, tentang agama kita, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berbagi dengan orang-orang supaya mereka tahu. Banyak orang enggak tahu fadilah salat berjamaah ke masjid. Antum tahu, sampaikan. Ustaz, anak kan bukan ustaz, antum bukan ustaz. Tapi kan antum tahu tentang maklumat dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang fadilah salat berjamaah. Dan antum tahu hadis Nabi alaihissalatu wassalam, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Punya supir, punya pembantu, punya anak buah. Masya Allah, tadi ada orang datang kan, ustaz, anak kepingin ustaz ngisi kajian di perusahaan anak ustaz. Soalnya anak dapat kabar sebagian pekerja itu gak sholat Jumat. Dia tertarik untuk berbagi. Mungkin kalau dia menyampaikan, kata anak buahnya apa? Aduh, sok ustaz. Maka dia mau datangkan ustaz. Itu termasuk kita berbagi dengan orang lain. Bagaimana mereka mendapat cahaya. Yang kedua, sabar. Ini adab dalam menuntut ilmu itu satu. Saya melihat kadangkala ustaz menyampaikan, ana sabar sambil merem-merem. Sabar, karena perjalanan menuntut ilmu itu panjang. Tidak ada batas, tidak ada libur. Minal mahdi ilallah. Dari mana? Dari buayan sampai ke riang lahat. Bukan bersabar menghadapi ustadznya, bukan cuma itu. Bukan bersabar karena pelajarannya sulit. Kadangkala kita perlu bersabar mulai dari mencatat, menghadiri kajian yang jauh, menghafal. Coba antum lihat, Antum sekarang yang udah ngaji, anak udah ngaji alhamdulillah Ustaz udah setahun lah hijrah. Mamanya udah mulai anak ngaji. Antum lihat hafalan Quran antum tambah gak? Kayaknya tambah sih, tapi tidak signifikan. Anak dulu hafal Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq, Qul rabbun nas, alhamdulillah setahun ini tambah idza jaa nasrullah. Setahun tambah idza jaa nasrullah. Antum butuh kesabaran. Dan berikan semua waktu antum untuk ini. Sebagai ulama mengatakan man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal mulanya itu muhriqat, terbakar dia. Jadi awal perjalanan dia itu, antum lihat orang-orang yang sukses aja di dunia aja. Di dunia orang-orang yang sukses. Antum tanyakan, bagaimana bapak bisa seperti ini? Wallahi saya dulu muli. Saya dulu jualan koran. Saya dulu ini, macam-macam dia sebutkan. Baru akhirnya senang dia. Maka kita kalau ingin dalam ilmu ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, antum harus habis-habisan. Sabar. Kadang-kadang dapat ustaz yang kasar. Itu sebagian salaf dulu. Kalau datang ke rumahnya Al-Ahmas, kalau enggak salah. Al-Ahmas itu dia piara anjing. Tapi bukan di dalam rumah, kan anjing itu boleh untuk di taman ya, bukan di taman, untuk di kebun, untuk berburu. Itu kalau ada murid-muridnya, anjingnya itu menggonggong. Muridnya pada ketakutan. Akhirnya mati anjingnya. Murid-muridnya senang datang. Kata Amas, Amas itu dia mengatakan, laqad mat, sudah mati yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Anjing itu untuk mengetes kebenaran orang-orang ini mau ngaji enggak? Sabar enggak dia? Disikapi kasar sama kita. Karena sekali lagi banyak kesabaran yang harus atau energi yang harus dikeluarkan dalam menuntut ilmu ini. Pertama memang menuntut ilmu itu ibadah. Kemudian perjalanan menuntut ilmu itu gak ada berhentinya. Gak ada berhenti alim ulama gitu ya. Sudah dapat ilmu, ada berhenti menuntut ilmu, gak ada. Antum kalau lihat para ulama itu, sampai dalam kondisi sakit pun mereka belajar. Maka coba antum lihat sekarang. Setelah setahun antum ngaji, ada gak tambahan hafalan Quran? Kalau antum malas, padahal sumber ilmu yang utama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Nabi itu ketika berdakwah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Qur'anul Karim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakan. Yang dibacakan kepadamu, yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'anul Karim. Maka kita perlu melihat ada perubahan enggak di diri kita nih? Setelah belajar ilmu. Dan para ulama dulu sebelum belajar ilmu lainnya, Qur'annya dulu dimantepin. Kita kan udah telat. Enggak ada istilah telat. Cuma umurnya aja. Ada sebagian, iya Ustaz, ana baru sadar pentingnya ilmu itu setelah pensiun. Apakah masih bisa ana Ustaz belajar? Bisa. Enggak ada batasan umur belajar itu. Tapi harus sabar. Mungkin kalau anak-anak kecil ngafal Quran cepat, antum udah gak cepat lagi. Di Madinah, Masya Allah, ada seorang wanita baru belajar Quran umur 60 tahun. Umur 63 hafal Quran. Kenapa? Karena sabar. Maka ketika datang kajian, catat. Antum punya buku lah, buku catatan. Tapi jarang membawa buku. Bawa apa? Gampang Ustaz, kan ini live Ustaz. Nanti sudah bisa nonton lagi lah itu. Bukan itu jamaah. Jadi memang ketika Ustaz nyampaikan dilihat poin-poinnya jalan. Ketika antum lagi di rumah lagi nunggu sesuatu, ada poin-poinnya antum lihat di situ. Dan masalah kesabaran, Allah menceritakan kisah Nabi Musa bersama Khidir. Bagaimana Nabi Musa dikasih syarat sama Nabi Khidir. Khidir ini apakah dia nabi atau hamba yang soleh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu dikasih isyarat. Nabi Khidir udah ngomong sama Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kok gak akan bisa sabar? Berarti memang Nabi Musa ini mau belajar sama Khidir. Setelah Nabi menceritakan tentang kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waditna lau anna Musa sabar. Kita kepingin banget Nabi Musa itu sabar, sehingga kita dapat ilmu yang banyak. Tapi karena Nabi Musa nggak tahan deh, yang dilihat Nabi Musa ini kemungkaran-kemungkaran ya, parah banget kemungkaran, bunuh orang. Nggak sabar Nabi Musa, akhirnya kita cuma dapat ilmu 3. Nabi kita ingin sabar, maka membutuhkan kesabaran jemaah. Kemudian kadangkala kalau antum lihat kesabaran ulama salaf itu, sampai ada yang terlambat menikah karena belajar untuk ini. Banyak mahasiswa yang tanya, Ustaz, nikah dulu apa kuliah? Tergantung kuliahnya. Antum kuliah agama apa kuliah umum? Kalau kuliah umum, ya bismillah, antum harus nikah segera, karena kondisinya fitnah. Tapi kalau belajar agama di Stay Ali, mana ini Stay Ali? Ustaz, ada berapa cewek di kelas? Aman Ustaz ya? Oh aman, kalau aman ada masalah nanti lah. Rencana nikah kapan Ustaz? Ya aman Ustaz. Kuliah gak ada selesai ini Ustaz. Oh tamat sekolah aja, nah sorry. Al-Imam Ahmad baru nikah umur 40 tahun. Kenapa? Sibuk nuntut ilmu. Karena gak kayak sekarang nuntut ilmu. Dulu itu pindah-pindah. Nanti anak akan lihatkan bagaimana Imam Ahmad dan ulama-ulama berjalan menuntut ilmu. Ibnu Rajab Al-Hanbal, yang meninggal tahun 795, dia itu udah terlambat menikah. Setelah menikah, dia sama ilmu itu udah gak bisa di... Cintanya sama ilmu itu cinta mati. Suatu hari diceritakan istrinya datang dengan udah bersolek dengan parfum. Dia ceritakan kondisi istrinya yang memang ingin godain suaminya. Lagi baca kitab, dilihat istrinya, setelah itu baca kitab lagi, itu marah. Jangan kayak gitu lah. Nah, antum gak perlu kayak gitu. Karena semua itu punya hak. Istri punya hak, berikan hak kepada istri. Tapi kita lihat bagaimana kesabaran mereka kalau sudah sama ilmu itu habis-habis. Baik, yang ketiga, bertahap dalam menuntut ilmu. Ilmu itu ada tahapannya. Kita lihat SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Begitu pula ilmu agama, ada tahapan-tahapannya. Antum pelajari tentang rukun Islam, rukun iman, pelajari tentang tauhid dulu, tentang syahadat antum. Karena kesaksian seseorang itu sejatinya enggak diterima kalau kesaksian itu tanpa ilmu. Antum bersaksi, iya antum bersaksi, tahu. Ana enggak tahu sih, ana cuma disuruh bersaksi aja. Ditolak. Makanya ketika pengadilan mendatangkan saksi, saksi itu dites dulu. Antum ada pada waktu kejadian itu? Iya. Antum melihat? Iya. Dalam kondisi sadar? Iya. Antum kenal sama dia? Tanya. Oh, bisa jadi saksi. Apakah tatkala kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kesaksian kita itu benar didasari ilmu? Memang kita tahu atau sekedar ikut-ikutan? Maka tahapan-tahapan ilmu itu perlu dijalankan. Jangan loncat-loncat, terjatuh. Banyak orang yang kepingin ilmu hanya untuk gaya-gayaan. Mana hafal hadisnya, Padahal yang tentang syahadat dia gak tahu. Tapi karena lagi viral, oh dia pelajari ilmu yang lagi viral. Bukan, tetap bertahap. Dengan bertahap itu ilmunya akan nempel. Yang keempat, semangat. Yang pertama apa, niat. Yang kedua sabar. Yang ketiga bertahap. Yang empat, ini sambungan dari sabar, tapi ini semangat. Bagaimana untuk menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu. Dari tadi yang Anda sampaikan, hafalan Qur'annya, tambahlah jamaah, tiap tahun tambah. Kalau bisa tiap pekan nambah. Bagi yang bekerja mungkin sulit, okelah tiap bulan nambah satu ayat. Tapi ada gitu tambahan. Karena kita tahu kedudukan orang nanti di surga itu ikut apa? Ikut sodakohnya, ikut fulusnya, apa ikut Qur'annya? Ikut Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra, baca Qur'annya. Warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Nah, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u. Kedudukanmu itu akan berada di ayat terakhir yang kau baca. Jadi semangat, kajian ada di mana, datang. Mungkin kita tergoda ada mau main bola, mau main futsal itu gampang lah, ana mau ngaji dulu. Jadi ada godaan-godaan itu yang perlu ditepis supaya antum semangatnya nuntut ilmu. Ana pulang dosanya diampuni. Husnubah. Orang yang datang ke majelis ilmu itu ketika bubar majelis ilmu itu, apa yang dikatakan kepada mereka? Qumu maghfuran lakum, bangun semuanya diampuni dosa-dosanya. Sampai seperti itu. Allah Jalla Jalaluh memiliki malaikat yang kerjanya keliling-keliling aja. Dia keliling muter-muter untuk apa? Untuk cari majelis ilmu. Lalu ketika mereka selesai, mereka naik ke atas laporan sama Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka minta. Mereka minta surga, mereka takut dari neraka. Lalu Allah mengabulkan doa mereka, dan Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ushidukum anni ghafartu, aku jadikan kalian saksi, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Itu malaikat ada yang ngomong, ya Allah, di situ ada orang yang bukan termasuk dari golongan yang belajar sebenarnya, cuma mampir aja dia. Apakah juga diampuni dia itu? Apa kata Allah Jalla Jalaluhu, humul qaum la yashqa bihi jalis. Mereka adalah satu tatanan masyarakat yang duduk sama mereka enggak akan sengsara. Akan ikut diampuni dosa-dosa. Maka kita harus berambisi. Dalam sepekan, kadang-kadang tanya ustaz, dalam sepekan berapa kali kita nuntut ilmu, ngaji? Sebanyak mungkin. Karena antum derajatnya itu ikut ilmu yang antum pelajari. Tanpa menyempilkan kewajiban-kewajiban yang lain. Berbakti sama orang tua. Jangan karena Allah belajar ilmu padahal orang tuanya butuh sama antum yang muda-muda. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam hanya untuk satu hadis. Jadi kalau antum datang pengajian, ustaznya menyampaikan satu hadis saja 5 menit atau cuma 7 menit kultum. Kita kan kadangkala kalau lihat, oh ustaznya cuma kultum, kita gak hadir. Karena pikirnya ilmunya cuma sedikit. Kalau sejam mana baru mau hadir. Subhanallah. Jabir bin Abdullah dari Madinah melakukan perjalanan. Dia beli onta sampai 1 bulan. Sampai ke Damaskus. Dia cari rumahnya sahabat Abdullah bin Unais. Dia datang. Ketika diketok rumahnya, pembantunya buka. Siapa? Gak tahu pembantunya ini. Sama Jabir bin Abdullah, karena dia bukan orang Damaskus. Jabir bin Abdullah, kata dia, sahabat Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW. Iya, langsung dipanggilkan majikan. Ketika langsung dipelukkan, apa? Kata aku dengar ada satu hadis yang kau mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku ingin dengar dari engkau tentang hadis yuhsyarun nas yauman qiyamati ufatan uratan ghurlan. Orang dihimpun pada hari kiamat itu dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, dan dalam kondisi belum disunat. Untuk satu hadis berangkat. Masa antum untuk 7 menit mungkin 2-3 hadis sampaikan antum dan hadir. Hadir kajian. Ilmu yang bermanfaat, hadis-hadis ambil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu sampai tidur-tidur di depan rumahnya sahabat demi mau belajar. Dia itu ini sepupunya Rasul SAW, tidur di depan dia sampai terkena debu demi menuntut ilmu. Abu Hatim Ar-Razi, pengarang kitab Al-Jarah wa Ta'jil, subhanallah, disebutkan oleh para ulama, dia itu melakukan perjalanan menuntut ilmu sejak tahun 213. Dia berjalan. Baru pulang ke Roy, ke kampungnya, tahun 221. Berapa tahun dia melakukan perjalanan? 7 tahun. 8 tahun. Melakukan perjalanan 8 tahun. Dia bercerita, ketika dia menceritakan perjalanannya, ana berjalan kaki dari Roy, ana hitung perjalanan ana itu, ana hitung sampai alfu farsa, 1000 farsa. Satu farsa itu kira-kira 5 km. Berapa kilo dia jalan kaki? 5000 km. Setelah itu aku gak hitung lagi. Jadi dia hitung selama 1000 farsa, 5000 km jalan. Kereta api, ada mobil. Datang enggak kajian? Alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah ada HP Ustaz, live streaming. Di kamar pun anda bisa menikmati. Allah, Allah. Ada yang berbeda ketika antum datang ke majelis. Masyaallah. 10 menit lagi. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau belajar ilmu? Beliau itu 5 kali haji, 3 kali haji diantaranya itu untuk berjumpa dengan para ulama. Beliau berangkat ke Yaman. Tadi yang saya pikir, sampai umur 40 tahun baru beliau nikah. Sekarang banyak orang terlambat nikah karena apa? Karena cari fulus. Teman-teman di Jakarta, anak punya usaha-usaha menikah antara umur 30 tahun. 33 tahun. Kenapa? Nunggu mapan fulusnya. Gak mikirin ilmu agama. Kalau orang mengatakan, enggak, anak mau nikah kalau ilmu agamanya sudah mapan. Kenapa? Supaya anak tidak menggolimi. Umpamanya seperti itu. Baik, yang terakhir. Tentang semangat dalam menuntut ilmu. Di zaman yang perlu kita tanamkan. Bagi Ibn Mahlan Al-Andalus, ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang dari Andalus sampai ke Baghdad. Ternyata Imam Ahmad gak boleh ngisi ceramah. Gak boleh ngisi ceramah Imam Ahmad di masjid, gak boleh. Akhirnya dia tanya, kemana rumahnya Imam Ahmad kalau Imam Ahmad gak boleh ngisi ceramah? Akhirnya Baqi bin Mahlad datang ke rumahnya Imam Ahmad, diketuk rumahnya. Dia cerita, jiktuka talibul ilm, aku datang untuk nuntut ilmu kepadamu. Aku dari Maghrib. Narukus. Maghrib itu artinya daerah barat sebenarnya. Ditanya sama Imam Ahmad, Afrika? Afrika? Tunis itu dikenal Afrika dong. Kata dia, antara Afrika ke negeriku itu naik laut. Naik kapal. Andalus, iya aku dari Andalus. Kasihan Imam Ahmad dari Andalus Baqi bin Mahlan belajar. Akhirnya kata Imam Ahmad ini, engkau tahu bahwasanya aku enggak boleh ngisi ceramah. Kalau engkau mau belajar sama aku, syaratnya yang pertama, tiap hari engkau datang ke sini. Pakai baju pengemis. Datang pakai baju pengemis. Lalu engkau ketuk pintu sambil mengatakan al-ajra ra'akumullah. Jadi lafaz pengemis itu di Baghdad itu mereka al-ajra, carilah pahala, semoga Allah melindungi kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, engkau tidak boleh berkumpul sama orang-orang di majelis ilmu. Nanti ketahuan kalau ini belajar sama imam. Jadi syaratnya enggak boleh kumpul di majelis ilmu. Orang. Bertahun-tahun tiap hari Dia ketuk al-ajra ra'akumullah. Imam Ahmad keluar sambil memberikan roti kepada dia, sambil memberikan satu dua beberapa hadis kepada dia. Pulang. Sabar paginya di Makkah. Bertahun-tahun sampai pemerintah yang ada meninggal, diganti oleh pemerintah selanjutnya mutawakkil. Akhirnya Imam Ahmad boleh ngisi ceramah. Ketika ngisi ceramah, Imam Ahmad ngajar hadis di Masjid Nabawi, di Baghdad situ, itu Baqi bin Makhlad duduk di dekatnya Imam Ahmad. Ini hadza talibul ilm, ini yang namanya penuntut ilmu. Bertahun-tahun dia sabar, tiap hari cuma dapat satu dua hadis, enggak kumpul sama majelis-majelis ilmu yang lain. Suatu hari Baqi bin Makhlad ini sakit. Dia tinggal, ya kalau sekarang mungkin di kos-kosan. Imam Ahmad datang untuk menjenguk dia. Ketika berangkat, ramai kos-kosan itu. Yang punya kos-kosan itu bingung, ada apa ini, kata dia. Kata dia ada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya orang yang punya kos-kosan ini lari ke kamarnya Baqi bin Makhlad. Ditanya, antum kenal sama Abu Abdillah, kata dia. Antum sahibnya dia, kok enggak ngomong dari dulu sama kita? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad datang mengunjungi Baqi bin Makhlad sambil mendoakan dia. Dia menceritakan bahwasanya hari-hari sehat tidak ada sakit di dalamnya, hari-hari sakit tidak ada sehat di dalamnya. Artinya ketika engkau sehat, belajarlah ilmu. Ketika sakit engkau enggak bisa menuntut ilmu. Jadi kita selama hayat masih dikandung banyak. Selama kita punya kesehatan jemaah, selama kita punya duit dan bisa untuk belajar ilmu, beli kitab, beli apa lakukannya. Dan sambil bersabar, tuntutlah ilmu dari orang-orang yang memang mengajarkan apa yang diajarkan Allah kepada Rasulnya, Rasul kepada para sahabatnya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada golongannya, tapi mengajak kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah atas materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini kami ingin menyampaikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, kepada Bapak Supri dari Perak, ditunggu istrinya di depan karena bapaknya sakit. Kami kembali, ini termasuk Arjun juga, kepada Bapak Supri dari Perak, ditunggu istrinya di depan, bapaknya sakit. Kemudian yang kedua, ketika usai kajian nanti, dimohon untuk ikhwan stay di tempat terlebih dahulu, dan untuk akhwat dipersilakan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk menghindari campur baur. Dan ketiga, ditemukan handphone, nanti yang merasa kehilangan handphone bisa menuju ke moderator bagi ikhwan, dan nanti untuk yang akhwat bisa menghampiri ke panitia akhwat. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, Ustaz, mohon nasihat kepada kami para pemuda bagaimana mengetahui kriteria guru yang bisa diambil ilmunya, dan ilmu agama apa yang pertama kali kita prioritaskan untuk dipelajari. Mungkin tadi sudah kita singgung tentang hal ini. Bahkan di akhir saya sampaikan, sebagaimana kita kalau berobat itu memilih dokter, gak sembarang dokter. Bahkan kemarin ada ustaz cerita, masa kita sakit berangkat ke mekanik? Gak mungkin. Dokter pun kita memilih, ada dokter spesialis ini, spesialis itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Maka carilah guru yang tadi yang sampaikan, dia mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasul, cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, bukan meremehkan sunnah. Jadi kalau sudah ketemu guru, jangan, ini kan cuma sunnah, itu sudah hati-hati. Sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk diabaikan. Dan Rasulullah SAW cinta kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah. Jadi guru yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW dan dia mengamalkan, maka ikuti. Terus pemahaman bagaimana memahami agama ini, kalau sang guru memahami Al-Quran dan sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat, Ada dia sampaikan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, tentang firman Allah yang ini, maka antum ikuti. Karena guru ini tidak mengajak kepada pendapatnya dia. Anda dulu pernah ditegur ketika musim haji, waktu mahasiswa kita. Kita biasanya bimbing jemaah haji. Ketika ngisi ceramah kita baru latihan, kita baru fresh-freshnya belajar gitu kan. Jadi kita sampaikan ini pendapatnya Ibnu Abbas, sampaikan ini. Akhirnya mereka tanya, Ustaz, Ustaz ini dari tadi kau enggak ayat haji, kau enggak pendapatnya sahabat. Pendapatnya Ustaz sendiri mana? Jadi ada orang-orang yang memang maunya itu, kita juga harus berpendapat. Kalau sudah ada pendapat yang lebih pantas diikuti, masa kita harus mengatakan pendapat kita? Maka carilah guru yang memang mengajak kepada Allah, Allah Rasul, sesuai pemahaman mereka, menyampaikan pemahaman Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka adalah penerus para ulama-ulama. Adapun ilmu apa yang pertama harus dikaji, tahapan pertama tadi kita sampaikan tentang syahadat kita, tentang asyhadu an la ilaha illallah, tauhid. Siapa sih Allah? Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Karena masih ada manusia-manusia yang mengatakan la ilaha illallah, ternyata dia masih melakukan kesyirikan, masih memberikan sesajen kepada selain Allah. Masih ada yang namanya tempat-tempat pesugihan, masih sihir. Masya Allah, jadi banyak warung-warung itu tutup gara-gara sihir. Ana pernah sampaikan beberapa kajian, ana punya bibi itu buka warung, warungnya laris, tapi sebentar, habis itu sepi, gak ada yang datang. Akhirnya ketemulah sama pembeli-pembeli yang pernah datang. Ditanya, bapak kok gak pernah datang, kata dia. Dia cerita, loh saya setiap kali mau mampir tutup tokonya, warungnya tutup, tutup. Banyak tetangga-tetangga yang buka warung muslimin juga, tapi mereka gak ngerti tentang konsekuensi la ilaha illallah. Gak boleh minta kepada selain Allah, gak boleh menghambakan diri kepada jin, gak boleh cari pesugihan kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Maka kalau ilmu yang pertama dipelajari tentang asyhadu an la ilaha, yang kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian tentang agama kita, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, ini yang wajib buat kita. Jadi tahapan-tahapan ini perlu dilalui dan jangan bosan. Belajar tentang la ilaha illallah jangan pernah bosan. Karena itu kunci surga. Dan itu penutup orang mati, penutup orang hidup. Kalau dia mati di atas la ilaha illallah masuk surga. Ketika kita terus mempelajari tentang la ilaha illallah, dikaji lagi, dilihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Kita pernah enggak doa seperti itu? Antum aja masuk ke sini, kita lihat banyak patung-patung di jalannya. Mana tadi lihat patung aja, nah perhatikan ternyata ada patung yang menggambarkan bola dunia di apa? Dipikul, diangkut sama mereka, sama perempuan-perempuan. Jangan dipikir ini kan cuma patung, itu ada filsafatnya mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ilmu yang perlu dipelajari pertama adalah tentang Allah, tentang la ilaha illallah, tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya tentang agama kita, tentang rukun rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Barakallahu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika kita niat menuntut ilmu mengharap ridha Allah, tapi dalam jalan menuntut ilmu orang tua tidak ridha dan curiga macam-macam kepada kita, bagaimana menyikapinya? Subhanallah. Nah, jalan wajar orang tua itu khawatir kalau antum menuntut ilmu. Kenapa? Karena ada perubahan di diri. Kalau perubahannya positif, insya Allah orang tua gak takut. Yang jadi masalah perubahannya negatif. Perubahannya dilihat, masya Allah anak ini mulai jenggotnya dibiar celononi cingkrang. Yang ketiga, ke masjid. Ini sebenarnya perubahan positif kalau dibarengin sama akhlak antum sama orang tua. Ketika antum tambah baik sama orang tua, tambah care sama orang tua, ketika mau makan, ayo ayah apa yang bisa dikasih sama orang tua. Jadi ketika mau berangkat pamit, datang pamit sama orang tua, tidak sok berilmu. Kita kan kadang-kadang sok berilmu, baru ngaji sekali pulang, pak duduk sini pak. Masya Allah. Maka kadangkala bapaknya lagi nonton TV, remotenya diambil, haram gimana. Lu aliran nopo ya. Dulu biasanya rebutan remote, sekarang tahu-tahu remote dimatikan. Orang tua melihat ada perubahan sikap di anak yang tidak positif. Maka ini yang kadang-kadang membuat orang tua jadi gak riba. Dan sampai ada jangan. Sampai ada orang tua yang di Surabaya ini kalau gak salah. Jadi dia itu dari Sumatera kalau gak salah. Pokoknya dari luar Jawa. Dia pulang pakai jenggot. Akhirnya ibunya marah-marah. Enggak, harus dipotong jenggotnya itu. Akhirnya dia potong. Ribut semua orang, dia potong. Pulang ke Surabaya, ibunya tiap hari minta foto anak. Ibunya mau ngecek jenggoten enggak anak. Akhirnya sang anak foto pakai baju gonta-ganti satu hari tok. Jadi ganti pose ini itu macam-macam. Jadi dia kirim ke orang tuanya foto yang ganti-ganti, padahal foto satu hari. Kenapa? Karena orang tua takut ya ma, takut antum ikut aliran yang macam-macam. Biasanya memang antum jadi kaku bergaul. Orang kalau abis ngaji itu jadi kaku bergaul. Sama tetangga jadi agak gimana, ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang harus dihilangkan. Jadi ketika antum baik sama orang tua, ilmu yang antum dapatkan itu langsung antum amalkan dalam diri antum, khususnya berkaitan dengan adab dan etika. Maka insya Allah orang tua tidak khawatir. Antum mau ke masjid, datang. Uma, azan, anak mau ke masjid, Uma ya. Berangkat ke masjid. Pulang nanti cari ibunya juga. Bu, gimana bu, apa bisa dibantu ini? Jadi antum jadi care banget sama orang tua. Insya Allah ketika itu orang tua akan ribu sama orang tua. Bahwa ke masjid. Nah, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana cara istiqomah untuk menuntut ilmu? Subhanallah, godaan memang menuntut ilmu ini banyak. Godaan pertama itu malas, futur. Kita datang satu masa, aduh kata dia dapat apa sih yang menuntut ilmu. Maka tatkala itu belajar tentang dapat apa itu. Yang kedua, cari sohib yang semangat. Jangan cari sohib yang malas. Antum bikin akad sama sohib untuk gantian memotivasi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu dia jadi pengembala kambing. Umar itu gantian sama sahibnya masuk ke kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, itu gantian berdua, satu sama sahibnya, malam itu fulan, malam selanjutnya Umar bin Khattab. Mereka saling berbagi ilmu. Maka cari sahib yang seperti ini. Yang ketiga, tutup semua celah yang membuat antum jadi futur. Celah seperti apa? Ya banyak sekali perkara handphone ini, jemaah, internet khususnya. Kadangkala kalau sudah buka Facebook apa, macam-macam yang ditonton. Maka dikurangi. Kemudian jangan ngaji kuping doang. Usahakan ngaji bawa pulpen sama buku. Kalau kajiannya kajian kitab, antum bawa kitab. Gak mampu beli kitab, antum tulis kitab. Syekh Albani itu pernah kepingin punya kitab, gak bisa punya kitab. Dia tulis dengan tangannya. Maka umpamanya antum kajian kitab umpamanya apa kitab Al-Firqatul Najiyah yang dikaji di sini umpamanya, anak nggak mampu beli ustaz. Ya sudah, sebelum datang ustaz antum pinjam sekarang bisa fotokopi murah sekarang umpamanya. Setiap mau ngaji fotokopi satu lembar cuma Rp150. Sehingga antum punya pegangan. Ini yang insya Allah mudah-mudahan membuat antum istiqomah dan terus berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tiap pagi berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang sering dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kuberikan kepada dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi terus minta sama Allah supaya dikasih kekuatan untuk istiqomah. Barakallahu. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi beberapa dosen-dosen di kampus Anda yang mana ketika menyampaikan materi kepada mahasiswanya terkadang memberi motivasi terkait agama, namun di sisi lain juga melontarkan perkara-perkara syubhat, padahal dosen Anda bukan di bidang agama. Subhanallah. Jadi kalau bicara agama, itu semua orang bisa. Antum lihat sampai tukang beca apa, kalau bicara agama dia gak mau dikatakan gak ngerti agama. Dan ini bagus sebenarnya kalau dia mau belajar agama. Adapun berkaitan dengan dosen yang menyampaikan agama tadi, disebutkan biasanya dia melontarkan beberapa perkara-perkara yang membingungkan akhirnya, dikarenakan memang kapasitas ilmu dia ya gak cukup untuk membahas masalah agama. Ya tugas kita adalah mengingatkan. Mungkin tidak bisa menegur secara langsung, tapi paling tidak kalau kita ada kitab, afwan Pak dosen, Anda baca seperti ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan atau Bapak bisa mengkoreksi umpamanya. Soalnya kadang-kadang di kelas kalau umum mahasiswa dibantah dosen, nilainya langsung C. Iya, kadang-kadang seperti itu. Makanya mungkin di luar, tidak harus di kelas nyampaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan dosennya juga dapat hidayah. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajak orang untuk mendalami ilmu agama tetapi orang tersebut merasa lebih berilmu dalam ilmu agama? Masya Allah. Jadi tatkala berhadapan dengan orang yang merasa sudah benar, itu susah memang kita menghadapi. Kalau orang bodoh dikasih tahu ngerti. Umpamanya ini bicara masak, ada orang gak bisa masak, lalu diajarin sama majikannya, ini motong bawangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini kadarnya seperti ini garamnya, dia gak ngerti, enak dikasih tahu, oh iya makasih. Tapi kalau dia pernah sekolah memasak umpamanya, ketika dikasih tuh, mbak saya ini 4 tahun mbak belajar masak, masa mau diajarin lagi. Kadang-kadang seperti itu, bisa jadi ilmunya salah yang dulu. Ilmu itu berkembang umpamanya untuk masalah-masalah memasak. Begitu dalam masalah itu, gimana kita menghadapi orang yang sudah merasa lebih pintar dari kita? Kita jangan menggurui. Tunjukkan kalau kita memang tidak lebih pintar dari dia. Tapi kita perlu menyampaikan pesan kepada dia bahwasanya di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu. Artinya mungkin ada ilmu yang tidak beliau ketahui. Maka tugas kita itu merendah kalau ketemu sama orang kayak gitu. Afwan, yang kayak gini gimana? Kadang-kadang dia, oh hadisnya dhaif ini. Oh dhaif Pak. Loh ini disahihkan sama Imam Bukhari. Loh masa benar? Kita tetap merendah. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan dia, masalahnya kan kita bukan mau menang-menangan jemaah, bukan. Kita mau menyampaikan agama ini kepada dia. Dan niatnya antum harus ikhlas lillah. Bukan ada niat mau merendahkan dia untuk menyingkap kebodohan dia lah. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana berbagi hidayah kepada dia. Dan kalau antum benar-benar lillahi ta'ala, antum akan doakan orang itu. Orang itu pergi dalam kondisi dia mungkin menolak apa yang antum sampaikan. Kalau antum benar lillahi ta'ala, maka ya Allah mudah-mudahan Allah buka pintu hati. Barakallahu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Masya Allah. Mengingat waktu sudah mulai malam. Mulai malam. Sudah malam. Apa? Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana ingin sekali memperdalam ilmu agama dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi agama. Tetapi ana takut malah memberatkan orang tua, Ustaz, dan kadangkala ana tidak tega meninggalkan orang tua saat ingin menuntut ilmu. Bagaimana nasihatnya, Ustaz? Barakallahu fiik, masyaallah. Ini tanda-tanda anak yang berbakti sama orang tuanya, ya. Menuntut ilmu itu tidak harus dengan kuliah. Enggak harus. Enggak semuanya harus jadi ustaz, enggak. Tapi semuanya harus menuntut ilmu. Ketika memang orang tua enggak mungkin ditinggalkan, maka antum tetap tinggal sama orang tua. Ngaji semampu antum. Datang ke majelis-majelis ilmu sambil bekerja membantu orang tua. Tadi antum sebutkan takut membebani orang tua karena biaya perkuliahan. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat sekarang ini ada anak yang sampai berkeluarga masih membebani orang tua. Karena apa itu tadi? Dia sudah biasa nyaman dengan pemberian orang tuanya. Males bekerja. Kerja. Kemudian kalau masalahnya orang tua tidak bisa ditinggal, antum mungkin bisa cari perkuliahan kayak di Surabaya ada Stai Ali bin Abi Thalib. Antum ke sana. Ketika antum tidak punya biaya mungkin umpamanya, mungkin bisa datang ke Ustaz, Ustaz Mubarak di sana. Tinggal menyampaikan ke sana. Tapi kalau kondisinya memang enggak, Ustaz, anak harus mendampingin orang tua, ya udah dampingin orang tua. Dan niat antum dicatat sama Allah Jalla Jalaluh, dan antum terus menuntut ilmu di mana ada kajian ilmu. Antum menghafal Al-Qur'anul Karim, menghafal Arba'in Nawawiyah. Nanti ketika ada waktu datang ke Ustaz, bisa setoran Ustaz, ana mau setoran Ustaz, ana hafal Arba'in Nawawiyah, lalu membaca syarahnya nantinya. Mudah-mudahan antum bisa menjadi seorang yang ahli, walaupun tidak umpamanya kuliah di perguruan tinggi, tapi dengan belajar-belajar di masjid pun antum bisa menjadi seorang ustaz insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang bisa sampai di jemaah, ya ana lihat sudah mulai pada turun, kayaknya sudah malam ini bagi jemaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, ya ana mau kasih hadiah, bisa jawab. Siapa nama sahabat yang berkunjung ke Damaskus untuk belajar satu hadis? Jabir. Oh, masya Allah. Fadl, masya Allah. Ini. Yang kedua, siapa nama murid Imam Ahmad yang dari Andalusia? Jangan sebelah sini. Yang dari Andalusia yang belajar ilmu pakai baju apa? Baju pengemis. Jemaah. Masya Allah, mana yang mau jawab? Siapa? Oh, ini mereka enggak mau jawab karena hadiahnya enggak menarik. Mampir. Siapa namanya? Boni, murid Imam Ahmad itu. Baqi bin Makhlad. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, apa hadis yang sama Jabir bin Abdullah hendak didengar dari Abdullah bin Unais? Orang akan dikumpulkan pada hari kiamat itu telanjang bulat. Telanjang bulat tanpa alas kaki, masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah. Antum tertarik juga sama dia? Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pembawa acara.